sing ono hang biso mas ngelyangi niat iki. Tekaken ya pak. Mas kota samudro sun arungi oa oe sing ono hang biso niat siwayas iki. Mas yo ilang nyowo sun gelani sun lakoni kanggo riko bersama Pesona Production video syutingnya Indonesia. Pengendangnya beraksi nemu ngeriko nongati Indonesia, di mata jeblangkon Indonesia.